kau cemari jadi hitam. Cinta suci ku ternoda jadi hinaan. Angin dan gelombang engkau jadikan, kau ciptakan badai dan taufan. Kini cintaku bagaikan di awang-awang, serasa melayang bergantung tiada berpegang. Pesanku padamu, menjadilah engkau putih kembali. Air yang bening kau cemari jadi hitam. Cinta suciku kau nodai jadi hina. Angin dan gelombang engkau jadikan, kau ciptakan badai dan taufan. Kini cintaku bagaikan di awang-awang, serasa melayang bergantung tiada berpegang.